إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kembali kepada pelajaran Tsalatsatul Usul karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih membaca keterangan beliau rahimahullah tentang beberapa contoh ibadah disertai dengan satu atau dua dalil untuk masing-masingnya. Yakni untuk membuktikan bahwa hal-hal tersebut adalah ibadah, sehingga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jika ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik akbar. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa menyeru sembahan lain bersama Allah yang dia tidak memiliki bukti argumen tentangnya, maka hisabnya ada pada Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir itu, yakni orang-orang yang menyeru, yang beribadah kepada selain Allah. Maka kita harus mengetahui macam-macam ibadah agar jangan sampai melakukan satu pun darinya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sebab hukumnya adalah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, mengekalkan pelakunya di dalam an-nar, dan menggugurkan seluruh amalan yang dia lakukan seumur hidupnya. Na'udzubillah. Di kesempatan terakhir pelajaran Tsalatsatul Usul sebelumnya, kita sampai pada pembahasan ar-raja atau harap. Ar-raja, rasa harap, sebagaimana yang telah kita pelajari, terbagi menjadi dua macam, yaitu raja'ul ibadah dan ar-raja' at-tabi'i. Raja' ibadah, rasa harap yang mengandung unsur ibadah, maka ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengandung unsur-unsur ibadah. At-tadhallul hubban wa ta'ziman, merendah disertai dengan rasa cinta dan pengagungan yang sangat besar, maka hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam yang kedua adalah ar-raja'ut tabi'i. Ar-raja', rasa harap yang tabi'i, yang manusiawi, ini mengharapkan sesuatu yang dimiliki atau disanggupi oleh selain Allah Subhanahu wa taala, serta tidak mengandung unsur ibadah. Ini raja tabi'i, mengharapkan sesuatu yang disanggupi oleh makhluk, yang disanggupi oleh makhluk, dan tentu tanpa unsur ibadah. Adapun macam yang pertama tadi, raja'ul ibadah, rasa harap yang ibadah, itu umumnya mengharapkan sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak menyanggupinya. Penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang menunjukkan bahwa raja adalah ibadah, yaitu firman Allah taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa berharap berjumpa dengan Rabb-nya, berharap berjumpa dengan Rabb-nya. Ada dua penafsiran di kalangan salaf, para sahabat. Yang pertama adalah berharap kembali kepada Allah, mengharapkan kembali kepada Allah dengan dia meninggal. Tafsir yang kedua, yarju liqa'a rabbih, yakni yarju ru'yatallah, berharap melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebab memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah merupakan nikmat yang terbesar. Dua penafsiran ini tidak saling bertentangan. Ya, tidak saling bertentangan. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, kembali kepada Allah, dan berharap melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, faly'amal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal salih, melakukan amal salih. Wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan satupun, siapapun dan apapun di dalam beribadah kepada Rabb-nya Allah. Nah, di dalam ayat ini nampak bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memuji orang yang memiliki raja di dalam hatinya, memiliki rasa harap. Ya, memiliki rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa raja itu mahbub ilallah, dicintai oleh Allah, sehingga kesimpulannya raja itu adalah ibadah. Sebab dicintai oleh Allah masuk di dalam pengertian ibadah, seperti yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah yaitu ya suatu istilah yang mencakup semua ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka raja adalah ibadah karena dicintai oleh Allah, sebab dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nampaknya sudah kita pelajari juga bahwa raja ya, bahwa raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terbagi menjadi dua macam. Ya. Yang pertama adalah ar-raja'ul mahmud, rasa harap yang terpuji. Rasa harap yang terpuji, yaitu rasa harap yang diiringi dengan al-amal. Ya, diiringi dengan amalan, usaha. Ya, tidak hanya angan-angan berharap kepada Allah, tetapi juga berusaha. Nah, agar mendapatkan ya apa yang dia harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramal, rahmukallah. Ya, melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah, bertaubat dari maksiat dan seterusnya. Jadi ada amal, tidak berpangku tangan. Adapun macam yang kedua adalah ar-raja al-madhmum, adalah rasa harap yang tercela, yaitu rasa harap, ya, rasa harap yang tidak diiringi dengan amal, tidak diiringi dengan usaha, sehingga lebih tepat dikatakan tamanni wa ghurur. Tamanni ini angan-angan, ya, angan-angan dan ghurur, ya, tertipu dengan diri sendiri. Nah, sehingga tidak boleh seseorang itu hanya berharap kepada Allah dan terlalu menitikberatkan sisi harap kepada Allah, namun meninggalkan amal, meninggalkan usaha. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 218, Allah Ta'ala berfirman, menyebutkan siapakah orang yang benar-benar raja, memiliki raja, rasa harap yang terpuji. Yaitu orang yang mengiringi raja tersebut dengan amal, usaha, tidak berpangku tangan. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu, walladhina hajaru, wajahadu fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatallah, wallahu ghafurur rahim. Innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladhina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, ini usaha, dan hijrah itu bukan perkara yang mudah, hijrah itu adalah perkara yang sulit, ya, terlebih meninggalkan, ya, kampung halaman, ya, ke tempat lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit dan berat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ya, mengorbankan, ya, jiwanya, raganya, dan harta bendanya untuk berjihad, ya, sehingga jihad itu, ya, fi sabilillah, yang dikorbankan apa? Setidaknya dua hal yang dikorbankan, yaitu al-badan, tubuh, fisik, jiwa, raga, dan yang kedua adalah mal, harta benda. Ya, jika harta bendanya dibutuhkan di dalam jihad, maka harus dikorbankan, harus diinfakkan fi sabilillah. Wajadu fi sabilillah, dan berjihad fi sabilillah, ini amal yang besar, sangat sulit, sangat berat. Nah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar-benar memiliki raja, raja al-mahmud, raja yang terpuji, yaitu yang diiringi dengan amal, dengan usaha, tidak hanya mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, ya, tetapi tidak mengerjakan perintah Allah dan juga tidak meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu tamanni wa ghurur, ya, tamanni, angan-angan semata, dan ghurur, ya, terkecoh dengan, ya, dirinya sendiri atau terkecoh dengan syaitan, ya, na'udzubillah. Sehingga orang-orang yang benar-benar raja, dengan raja yang mahmud, yang terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah yang mengiringi rajanya dengan amal. Nah, diterangkan oleh para ulama, ya, bahwa seorang mukmin di dalam hidupnya harus bainal khaufi war raja, harus berada di antara al khauf, rasa takut kepada Allah, dan ar raja, rasa harap kepada Allah, tidak boleh timpang, ya. Tidak boleh timpang. Tidak boleh terlalu mengedepankan rasa takut, kemudian mengesampingkan raja kepada Allah. Jadi takut kepada Allah, takut sekali, namun melupakan, ya, keluasan rahmat Allah dan ampunannya. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh terlalu menitikberatkan sisi ar-raja, harap kepada Allah. Harapannya besar, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah di dunia dan di akhirat, namun tidak atau kurang takut kepada Allah, ya, mengesampingkan sisi khauf, ini sangat-sangat berbahaya. Maka seorang mukmin muwahhid, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah man abadallah bil hub wal khauf war raja fahuwa mu'minun muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan rasa harap kepada Allah, maka dialah mukmin yang bertauhid. Ya, ibadah kepada Allah dengan cinta, dengan khauf, rasa takut, dan ar-raja, rasa harap. Rasa cinta al-hub diumpamakan oleh para ulama dengan kepala burung yang jika dipotong, yakni tidak memiliki rasa cinta kepada Allah, maka akan mati agama seseorang. Maka harus memiliki al-hub, rasa cinta kepada Allah. Namun juga harus memiliki al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan rasa harap, diumpamakan oleh para ulama dengan dua sayap burung. Sebab jika seekor burung tidak memiliki sayap walaupun hidup dan memiliki kepala, maka tidak dapat terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perumpamaan seorang hamba semestinya memiliki al-hub, rasa cinta, al-khauf, rasa takut, dan ar-raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah sepanjang hayatnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan ada beberapa sisi yang mendorong kita untuk al-khauf, takut kepada Allah, dan beberapa sisi yang lain yang mendorong kita untuk rojak kepada Allah. Sehingga kesimpulannya al-khauf dan rojak tidak boleh ditinggalkan. Dua-duanya harus kita miliki. Tinjauan yang pertama, sisi atau tinjauan yang pertama adalah ketika melihat, ketika melihat diri kita sendiri dan kekurangan di dalam menunaikan hak Allah. Ketika melihat diri kita sendiri dan kekurangan kita dalam menunaikan hak Allah, maka akan memunculkan rasa apa? Al-khauf ataukah ar-raja? Al-khauf, rasa takut kepada Allah, takut melihat diri kita seperti ini, banyak kesalahan, banyak kealpaan, kekurangan di dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kita takut. Namun di sisi yang lain, masih tinjauan yang pertama, di sisi yang lain ketika melihat ketika melihat karunia Allah, rahmatnya dan kedermawanannya, karunia Allah, ampunan, rahmat, kedermawanan Allah, kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka menumbuhkan di dalam hati kita rasa ar-raja, rasa harap. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri, kita cenderung takut, cenderung takut kalau melihat diri kita sendiri. Tapi ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang maha mulia, yang maha memberi, maha merahmati, itu menumbuhkan rasa harap. Menumbuhkan rasa harap. Kemudian tinjauan yang kedua, ketika melihat sifat-sifat kebesaran Allah, sifat-sifat kebesaran Allah dan keadilannya. Allah itu maha adil. Yang salah dihukum. Allah itu maha besar. Sehingga hukuman Allah pun dahsyat, menyakitkan. Maka memunculkan di dalam hati kita rasa takut. Ini melihat macam sifat-sifat Allah yang pertama. Macam yang pertama dari sifat-sifat Allah itu sifat-sifat kebesaran dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Memunculkan, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ingat Allah itu syadidul iqab. Maha keras hukumannya, syadidul azab. Maha keras azabnya. Allah itu dzuntiqam. Allah itu maha menghukum hambanya yang bersalah. Allah itu maha adil. Sehingga orang yang berbuat zalim, ya, akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Maka menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Namun di sisi yang lain, ini masih tinjauan yang kedua. Di sisi yang lain, ketika melihat sifat-sifat, ya, sifat-sifat kedermawanan, rahmat, dan keindahan Allah. Ya. Ketika melihat sifat-sifat kedermawanan, rahmat, keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, macam yang kedua dari sifat-sifat Allah ta'ala. Maka akan menumbuhkan rasa harap, ar-raja. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh sebagian ulama di dalam bab akidah. Khususnya bab al-asma' was-sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala itu terbagi menjadi dua macam. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu sangat banyak. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua macam. Yaitu sifatul jalal. Sifat al-jalal. Sifat-sifat kebesaran. Keagungan yang menumbuhkan rasa takut. Dan yang kedua adalah sifatul jamal. Sifat-sifat keindahan. Yang menumbuhkan rasa harap dan rasa cinta kepada Allah. Ya. Sifatul jalal, sifat-sifat kebesaran, keagungan itu yang menumbuhkan rasa takut. Seperti Allah itu tadi. Qawi, Allah maha kuat. Allah itu aziz, maha perkasa. Allah itu azim, maha agung, maha besar. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu jalil. Dan seterusnya, semisal dengan itu, ya. Adapun sifat-sifat al-jamal, sifat-sifat keindahan, ya, seperti Allah itu rahim, rahman, Allah itu maha merahmati, ghafur, ghafar, Allah itu mannan, maha memberi karunia, ya. Allah itu muhsin, maha memberikan kebaikan, Allah itu al-bar, juga sama memberikan banyak kebaikan. Ya, Allah itu memberkahi dan seterusnya. Sifat-sifat keindahan Allah subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan rasa harap. Nah ini tinjauan yang kedua. Ya, dari satu sisi kita takut kepada Allah karena Allah memiliki sifat-sifat keagungan dan kebesaran, dan dari sisi yang lain kita berharap kepada Allah karena Allah memiliki sifat al-jamal, sifat-sifat keindahan. Tinjauan yang ketiga. Tinjauan yang ketiga adalah, ya, di saat melakukan amal salih, di saat melakukan amal salih, ya, ada dua sisi, yaitu al-khauf, rasa takut. Kenapa takut? Takut ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut, yakni takut ditolak oleh Allah. Amal soleh tersebut. Ini sisi yang pertama. Dan yang kedua adalah raja, harap. Yakni mengharapkan diterima. Mengharapkan amal soleh tersebut diterima oleh Allah. Jadi ketika melakukan amal soleh saja, satu amal soleh, maka tergabung dua sisi ini, al-khauf dan ar-raja. Kita takut ketika beramal soleh, kenapa takut? Takut ditolak oleh Allah. Tapi di sisi yang lain juga harus memiliki rasa raja, rasa harap. Ya. Kenapa berharap? Mengharapkan apa? Ya, ini mengharapkan amal soleh tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jal. Jadi bainal khauf war raja. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang al-mu'minin, sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang banyak Allah gambarkan di dalam surat al-mu'minun. Surat al-mu'minun tentang sifat-sifat orang-orang beriman. Yaitu orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Di antara sifat mereka itu, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ, dan orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Ya, yakni amal soleh. Melakukan banyak amal soleh. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهْ, dalam keadaan hati mereka itu wajilah, takut. Banyak beramal soleh tapi takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ya, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa rasa takutnya mereka itu ya karena takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal soleh mereka. Ya, tidak diterima amal soleh mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai ketika beramal soleh kita terlalu mengedepankan rasa harap insyaallah diterima. Ya bagus, berharap kepada Allah insyaallah diterima, ya, insyaallah menyebabkan kita diampuni oleh Allah dan seterusnya, itu rasa harap. Tapi jangan sampai melupakan khauf, takut. Nah, ini yang sering terlupakan ketika beramal soleh. Kurang rasa takutnya kepada Allah, ya, seolah-olah amal solehnya itu sudah pasti diterima oleh Allah, ya, sudah menggugurkan kewajiban apa yang dia kerjakan itu, ya, padahal tidak ada yang menjamin, ya. Oleh karena itu, kenapa kita, ya, tidak takut amal soleh kita itu ditolak oleh Allah, tidak diterima tanpa kita sadari? Mungkin karena ketidakikhlasan kita. Ya, ada unsur kesyirikan, walaupun syirik asghar mengukurkan amalan tersebut. Atau mungkin karena ada kekeliruan, tidak sesuai dengan sunnah. Sebab menyalahi sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah di dalam beribadah, itu juga menyebabkan amalan tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya tuntunan kami, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah beliau, fahuwa rad, maka amalan tersebut tertolak. Nah, ini. Kemudian tinjauan yang berikutnya, tergabungkannya al-khauf dan ar-raja adalah di saat melakukan dosa. Kalau tadi di saat melakukan amal saleh, menggabungkan rasa takut dan rasa harap. Adapun di saat melakukan dosa, yakni yang tepat adalah setelah melakukan dosa. Ya. Di saat terlanjur berbuat dosa, melakukan dosa, maka ada dua sisi. Yang pertama adalah khauf, takut. Takut, ya, kepada azab Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah. Takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tidak ada yang menjamin dosa kita itu diampuni oleh Allah. Ya. Dan seringkali Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yumhil. Allah itu menangguhkan hukumannya. Allah itu yumhil. Yumhil itu berarti memberikan muhlah. Muhlah itu tenggang waktu atau tenggat waktu. Ya, menangguhkan. Wala yuhmil, tapi Allah itu tidak mengabaikan. Allah itu tidak mengabaikan, tetapi Allah itu menangguhkan. Yuhmil atau yumhil, menangguhkan. Wala yuhmil, dan tidak mengabaikan. Itu bukan diabaikan ketika belum datang hukuman dari Allah. Ya. Dengan bentuk apapun hukuman tersebut, bukan berarti tidak ada hukuman. Jadi beberapa tahun mendatang, puluhan tahun mendatang baru datang hukumannya, na'udzubillah. Sehingga setelah melakukan dosa, ini sisi yang pertama itu khauf, takut. Kepada hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi yang kedua adalah roja. Berharap. Walaupun melakukan dosa terlanjur, tapi tetap harus memiliki rasa harap, roja, yakni mengharapkan ampunan Allah. Tapi kapan ini mengharapkan ampunan Allah? Keadaannya kapan? Setelah melakukan dosa, terlanjur melakukan dosa. Adapun ketika berkeinginan melakukan dosa, jangan membesarkan rasa harap kepada Allah, enggak apa-apa. Allah itu Maha Pengampun, Maha Merahmati. Kemudian dilakukanlah dosa itu. Maka semestinya adalah seperti tadi, jika terlanjur melakukan dosa, itu keadaannya. Maka takut kepada hukuman Allah, tapi jangan tanpa diiringi dengan roja, karena sangat berbahaya. Terlanjur berbuat dosa, kemudian tidak diiringi dengan rasa harap kepada ampunan Allah, maka itu sangat berbahaya. Dia akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu justru bisa menyebabkannya semakin dalam dan tenggelam di dalam dosa. Terlanjur, biarkanlah. Tapi tetap memiliki rasa harap kepada ampunan Allah, sebab itu sudah terlanjur. Allah Maha Pengampun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat pencatat dosa untuk memberikan tenggang waktu selama 6 saat, selama 6 saat. 6 saat ya, sekitar 6 jam. Sekitar 6 jam angkatlah pena. Pena itu diangkat. Kalau sudah lewat 6 jam baru ditulis. Karena barangkali hamba tersebut meminta ampun, bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang al-khauf dan ar-raja ini. Tentang rasa takut dan rasa harap ini, apakah harus benar-benar seimbang? Apakah harus benar-benar seimbang? Ataukah menitik beratkan salah satunya di keadaan tertentu? Apakah harus selalu seimbang, benar-benar selalu seimbang antara khauf dan roja, ataukah menitik beratkan atau memberatkan salah satunya di keadaan tertentu? Ada beberapa pendapat para ulama, di antaranya yang pertama di antaranya adalah harus, pendapat yang pertama, harus selalu seimbang. Jadi tidak boleh ada yang lebih berat sedikit pun, tidak boleh. Harus selalu seimbang. Harus selalu seimbang. Ini pembahasannya, apakah harus selalu seimbang atau diberatkan, condong pada salah satunya, bukan menghilangkan ya. Kalau menghilangkan maka sangat berbahaya. Pendapat yang pertama, harus selalu seimbang dalam keadaan apapun. Pendapat yang kedua, yughallabu ar-raja fi janib at-ta'ah wa yughallabu al-khauf idza hamma bil ma'siyah. Pendapat yang kedua dirinci, membesarkan rasa harap dalam bab ketaatan. Ini ketika hendak melakukan at-ta'ah, amal ketaatan, amal soleh. Membesarkan atau menitikberatkan rasa harap. Kenapa? Agar bersemangat. agar bersemangat. Ya, agar bersemangat. Misalkan sudah saatnya apa? Waktu sholat, masuk waktu sholat, sholat wajib. Ya, kita besarkan rasa harapnya, rasa harap kepada Allah agar bersemangat dan mengharapkan apa? Pahalanya atau ibadah-ibadah yang lain. Ya, ibadah siam Asyura, misalkan puasa Asyura, oh, sebentar lagi insyaallah besok. Ya. Kemudian membesarkan rasa harap, menitik beratkan rasa harapnya agar semangat dan mengharapkan pahalanya. Namun yughallabul khauf, menitik beratkan rasa takut, ya, idza hamma bil ma'siyah, ketika ingin bermaksiat. Ketika ingin bermaksiat, ya, dititik beratkan atau dibesarkan rasa takutnya tanpa menghilangkan roja, karena tidak boleh hilang salah satunya. Harus ada semua, hanya saja yang diberatkan adalah rasa takutnya ketika ada keinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, jangan malah membesarkan rasa harap ketika muncul keinginan maksiat kepada Allah. Ya, malah justru membuat dia terjatuh dalam maksiat, semakin terdorong. Kemudian pendapat yang ketiga, yughallabu janibur raja fi halil marad wa janibul khauf fi halil sihah. Ya. Menitik beratkan sisi harap, rasa harap ketika sakit. Jadi ketika sakit, ya, apalagi sakit parah, apalagi menjelang wafat, maka dikedepankan atau dititik beratkan, dibesarkan rasa harapnya. Ya. Wa janibul khauf fi hadis sihah. Namun, ya, menitik beratkan atau membesarkan rasa takut fi halis sihah. Ya, ketika sehat wal afiat, ya, yang diberatkan adalah sisi rasa takutnya kepada Allah. Ya. Kenapa demikian? Ya. Ketika sakit, seseorang, ya, tidak bisa atau sangat sulit melakukan amal-amal kebaikan. Tidak ada yang tersisa kecuali apa? Kecuali tadi, husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mudah. Walaupun dia masih bisa berzikir, ibadah-ibadah hati juga masih bisa. Nah, di antara bentuk ibadah hatinya adalah ini, berhusnul dzan kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, bagaimana? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi prasangkalah yang baik-baik ketika sakit. Terlebih ketika sakit parah, terlebih menjelang wafat. Ya. Apalagi menjelang wafat, sakit kematian, menjelang mati, mewafat. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan tanbih, peringatan. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna bi rabbih. La yamutanna ahadukum, janganlah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnul dhon, berprasangka baik kepada Rabbnya, kepada Allah. Jadi yang diingat adalah hal-hal yang memunculkan, menumbuhkan rasa harap kepada Allah. Ya, jangan malah hal-hal yang membuat takut. Aduh, hutangku, aduh dosaku, aduh saya belum ini, saya dulu melakukan ini, dosa-dosa. Ya, perbuatan-perbuatan maksiat dan kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan, bukan itu, terbalik, salah. Ya, demikian juga kita, misalkan ketika merawat orang yang sakit, terlebih orang yang sudah sangat tua, ya, sakit parah, dikhawatirkan meninggal, kita bantu dia untuk membesarkan husnul dzan, prasangka baik kepada Allah dan rojak rasa harap kepada Allah. Ya. Kita bantu, bagaimana caranya, ya, kita sebutkan, ya akhi, atau wahai pak, wahai mbah, dan atau yang semisal dengan itu. Ya. Apa namanya? Jenengan itu masya Allah taat sholat 5 waktu, puasa Ramadan, diingatkan amal-amal solehnya. Ya. Ya, anak-anak jenengan itu masya Allah soleh-soleh. mengerti agama, insyaallah mereka mendoakan jenengan dan seterusnya. Jadi ditumbuhkan rasa harapnya kepada Allah dan husnudzannya, prasangka baik kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Ya. Sehingga menjumpai Allah, berjumpa kepada Allah dalam keadaan ya berprasangka baik. Adapun ketika sihah, ya, ketika sehat wal afiat, kenapa dikedepankan atau dititik beratkan sisi al-khauf, rasa takutnya kepada Allah? Sebab as-sihah, ya, kesehatan, sehat wal afiat itu seringkali menyebabkan manusia lalai, lupa, ya. Seringkali menyebabkan manusia itu lalai dan lupa. Ya, ketika dirinya sehat, ya, berkecukupan, ya, lalai. Itulah sifat manusia. Ya, jika tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang keempat, atau mungkin kita cukupkan dengan tiga pendapat tersebut. Ya. Tiga pendapat tersebut saja. Di antara pendapat-pendapat para ulama, ya, terkait dengan al-khauf dan ar-raja, apakah harus selalu seimbang ataukah diberatkan salah satunya di keadaan tertentu. Namun nampak bahwa pendapat kedua dan ketiga juga ya tidak salah, ya, karena memang ketika bermaksiat tidak mungkin dan tidak tepat, ketika ingin bermaksiat tidak tepat kita justru ya mengingat-ingat atau membesarkan rasa rojak harap kepada Allah. Ya. Demikian juga ketika sakit tadi, ya. Ketika sakit ya memang harus mengedepankan, membesarkan rasa harap kepada Allah. Adapun ketika sehat agar tidak lupa, tidak lalai, maka harus membesarkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Ini keadaan-keadaan tertentu saja, namun secara umum, ya, secara umum al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan rasa harap harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, dan secara umum memang harus seimbang. Ini secara umum. Kemudian mungkin kita lanjutkan sedikit berikutnya. Nah, berikutnya al-muallif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalil untuk contoh ibadah yang lain, yaitu ibadah tawakkul atau tawakkal. Beliau rahimahullah mengatakan, wa dalilu tawakkuli qawluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qawluhu wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Wa dalilu tawakkal, dan dalil ya tawakal adalah ibadah, adalah qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala wa'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Wa'alallahi fatawakkalu, dan bertawakallah hanya kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Wa qawluhu, dan firmannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia akan mencukupinya. Hasbuhu. Ini contoh ibadah yang lain, ya, seperti yang sudah kita pelajari bahwa contoh-contoh ibadah ini beliau sebutkan, ya, untuk menerangkan bahwa ibadah-ibadah semacam ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah ibadah, dan sarful ibadah li ghairillahi syirk, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah hukumnya adalah syirik. Hukumnya adalah syirik, syirik akbar. Na'udzubillah. Di antara ibarat-ibarat tersebut yang sangat banyak adalah at-tawakkal. At-tawakkul. Nah, apa pengertian tawakkul? At-tawakkul, tawakkal yaitu sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah ya, fi jalbi al-manafi' wa daf'i al-madhar ma'a thiqati billah. Sidq i'timadil qalb, kesungguh-sungguhan hati, kesungguh-sungguhan hati bersandar kepada Allah. Jadi sungguh-sungguh, serius, bukan setengah-setengah ya. Sungguh-sungguh, kesungguh-sungguhan hati bersandar kepada Allah. Fi jalbil masalih wa daf'il madar, di dalam ya, usaha, di dalam usaha ya, mendapatkan maslahat atau menghindarkan mafsadat, mafsadat mudarat ya, ma'al akhdhi bil asbab al ma'dun syara'an wa thiqati billah, disertai dengan melakukan sebab-sebab, disertai dengan melakukan sebab-sebab yang diizinkan syariat, yang diizinkan syariat. Ya, wa thiqati billah, serta ya, percaya kepada Allah. Ini berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Jadi jangan ya terserah, terserah Allah Subhanahu wa taala, tapi mengandung unsur suudzan. Wah, paling juga tidak berhasil ya, bukan begitu ya. Tapi bersandar hatinya, bersandar kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, tapi juga apa? Ada unsur thiqah, percaya kepada Allah, husnudzan, prasangka baik kepada Allah, insyaallah berhasil. Bukan semata-mata pasrah ya, bersandar, tapi ada unsur ya, su'udzon, prasangka buruk kepada Allah dalam hatinya, paling gagal juga. Pasrahlah kepada Allah, gagal ya, bukan begitu ya, tapi pasrah, bersandar kepada Allah terkait dengan hasilnya, namun tetap ada rasa harap seperti tadi, rasa husnudzon, prasangka baik kepada Allah, insyaallah berhasil. Bersandar tapi juga ada husnudzon. Ini kurang lebih pengertian tawakal yang diterangkan oleh para ulama. Pengertian yang kita pelajari ini ya cukup lengkap, termasuk pengertian tawakal yang cukup lengkap atau yang paling lengkap. Jadi tawakal bisa kita lihat merupakan perbuatan apa? Hati, qalb. Jadi tawakkul, bahasa Arabnya tawakkul, bahasa kita tawakkal, merupakan amalul qalb, perbuatan hati. Ya, amal qalbi, termasuk ibadah hati. Walaupun tadi diiringi dengan apa? Ibadah hati yang harus diiringi dengan melakukan sebab. Namun tawakkal itu sendiri, hakikat tawakkal itu sendiri sebenarnya amal qalbi, perbuatan hati, ibadah hati. Kemudian dapat kita lihat di dalam pengertian tawakal tadi, tawakal itu sidq, i'timad. Ya. Hati itu serius, bersungguh-sungguh, jujur, bersandar. Ya. Jadi hati itu serius, sungguh-sungguh, jujur. Sidq itu kan sering kita artikan dengan jujur. Jujur itu apa sih sebenarnya? Jujur itu ya bisa juga diartikan, atau sidq itu bisa juga diartikan dengan serius, sungguh-sungguh, tidak main-main, jujur saya. Serius. Ya, sungguh-sungguh. Nah itu, shadiq. Jadi, tawakal adalah kejujuran, kesungguh-sungguhan, keseriusan hati di dalam bersandar kepada Allah. Tidak main-main hatinya di dalam bersandar kepada Allah. Itu baru tawakal. Sidq i'timadil qalb 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il madar. Di dalam usaha kita mendapatkan maslahat yang kita inginkan apa, atau usaha kita ya di dalam menghindarkan mudarat. Ya, mendapatkan maslahat ya mungkin keberhasilan di dalam apa? Keberhasilan di dalam mencari nafkah pekerjaan, atau keberhasilan di dalam belajar talabul ilm, atau keberhasilan dalam arti misalkan mendapatkan keturunan yang sudah diharapkan ya, dan lain sebagainya. Adapun usaha menghindarkan mudarat ya seperti usaha agar sembuh dari sakit ya, usaha agar sembuh dari sakit apa, usaha agar terhindarkan dari mudarat apa, intinya usaha mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, bermaslahat, atau usaha menghindarkan ya dari sesuatu yang bermudarat, bermafsadah. Ya, usaha kita kan kembalinya pada dua tujuan ini, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan yang bermaslahat, atau yang kedua ya untuk menghindarkan dari hal-hal yang bermudarat, yang bermafsadah, yang tidak kita inginkan. Itu kan usaha kita kembalinya pada dua hal ini. Apa usaha kita itu untuk suatu yang sia-sia, suatu tujuan yang bukan maslahat dan bukan untuk menghindarkan dari mudarat, kan tidak mendapatkan maslahat, entah maslahat agama atau maslahat duniawi. Ya, demikian juga agar terhindar dari mudarat, entah mudarat dalam hal dunia atau mudarat dunia agama. Nah, ini tawakal, kejujuran hati di dalam bersandar kepada Allah, kejujuran hati, kesungguh-sungguhan hati bersandar kepada Allah di dalam usaha mendapatkan maslahat atau menghindarkan mudarat, mafsadah. Disertai dengan mengambil sebab-sebab, jadi tidak berpangku tangan. Ya, tidak berpangku tangan tanpa usaha, tanpa mengambil sebab. Tanpa mengambil sebab sama sekali, maka itu salah. Ya. Demikian juga mengambil usaha yang diizinkan syariat. Sebab mengambil usaha atau mengambil sebab yang tidak diizinkan oleh syariat, itu juga salah. Ini sebab-sebab yang haram. Ya, memiliki suatu tujuan, tapi dengan sebab-sebab, cara-cara yang haram. Ini juga salah. Ya, sehingga harus mengambil sebab. Sebabnya pun harus diizinkan oleh syariat, di dalam syariat. Ya. Wa tsiqati billah, dan juga harus diiringi dengan rasa percaya dan husnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang tawakal ini ya. Ya, cukup apa namanya? Cukup penting. Insyaallah akan kita tambahkan di kesempatan berikutnya. Ya. Dan akan kita lanjutkan keterangan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah yang lainnya. Mungkin sementara kita cukupkan dengan ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.